ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis 1484. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari jalan Al-Mas'udi. Ia berkata, haddatsani Bukair bin Al-Akhnas dari seorang laki-laki dari Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu 70 alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisabin. Wujuhuhum kal-qamar lailatal badr wa qulubuhum 'ala qalbi rajulin wahidin. Fastazadtu Rabbi 'azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan." Aku diberi 70 ribu umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka bagaikan bulan ketika sedang purnama. Hati mereka di atas hati seorang lelaki. Lalu aku minta kepada Allah supaya ditambahkan. Maka Allah pun menambahkan untukku. Setiap satu orang dari 70 ribu itu membawa 70 ribu lagi. Ibu-ibu yang di atas jangan ngobrol, Bu. Dengerin. Jangan ribut. Syekh Al-Albani berkata sanad hadis ini lemah. Kenapa? Karena di situ ada disebutkan dari seorang laki-laki dari Abu Bakar. Tidak disebutkan siapa namanya. Ini disebut dalam ilmu hadis namanya mubham. Mubham itu artinya perawi yang tidak disebutkan namanya siapa. Dan mubham itu tentu majhul. Ya. Demikian pula Al-Mas'udi, dia berubah hafalannya. Di mana Al-Mas'udi ini namanya Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud. Namun hadis ini kata beliau mempunyai penguat-penguat yang banyak dari beberapa sahabat. Di antaranya hadis Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sa'altu Rabbi 'azza wa jalla, aku minta kepada Allah, fawa'adani an yudkhila min ummati 70 alfan ala suratil qamar lailatal badr." Maka Allah menjanjikan untukku, yaitu Allah akan memasukkan dari umatku 70 ribu ya, yang wajah mereka bagaikan bulan di malam purnama. Fastazadtu fazadani. Lalu aku minta Allah agar Allah menambahkan. Maka Allah pun memberikan tambahan. Ma'a kulli alfin 70 alfan. Yaitu setiap 1000 membawa 70 ribu. Faqultu, lalu aku berkata, "Ai Rabb, illam yakun haula'i muhajiri ummati." Ya, aku berkata, "Ya Rabb, jika ia bukan dari orang-orang yang berhijrah dari umatku." Qala idzan ukmiluhum laka minal a'rab. Ya, kata Allah, kalau begitu aku akan sempurnakan untukmu dari orang-orang Arab. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Zuhair bin Muhammad bin Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, tapi Zuhair ini ya ada padanya kelemahan dari sisi hafalannya. Dan hadis ini dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dikeluarkan Imam Ahmad Baihaqi dari riwayat Sahal bin Abi Salih dan sanadnya jayyid. Dan dalam bab ini juga dari Abu Ayyub diriwayatkan Al-Tabrani, Hudzaifah diriwayatkan Imam Ahmad, Anas diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, juga diriwayatkan oleh Tsauban dari Ibnu Abi Asim. Maka kata Ibnu Hajar, jalan-jalan ini saling menguatkan satu sama lainnya. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa di antara keistimewaan umat Islam bahwa di antara umat Islam itu ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dengan lafaz kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdurrahman bin Amr, Abdullah bin Amr, seingat saya, tapi ya saya pun agak lupa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Faraaitu nabiyan wa ma'ahu ruhayt. Lalu aku melihat ada nabi yang diikuti oleh beberapa orang. Wa nabiyan wa ma'ahu rajulun wa rajulan. Dan aku melihat nabi yang diikuti oleh satu atau dua orang saja. Wa nabiyan wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Idh'uridat 'alayya sawadul 'azim. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhonantu annaha ummati. Lalu aku menyangka itu umatku. Faqila li innaha Musa wa qaumuh. Lalu dikatakan kepadaku itu Musa dan kaumnya. Tsumma uridat 'alayya sawadul 'azim. Kemudian ditampakkan lagi kepadaku jumlah yang besar. Faqila li innaha ummatuk. Wa fihim 70 alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adab. Itu umatmu hai Muhammad. Dan di dalam umatmu itu ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Lalu Rasul pun masuk ke rumahnya. Maka fabatan nas ya lailatahum. Maka orang-orang pun di malam itu ngobrol-ngobrol, Pak. Siapa sih yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu hebat sekali. Sebagian mereka berkata, oh mungkin mereka para sahabat Rasulullah. Sebagian mengatakan, oh mungkin mereka yang orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ada yang mengatakan, oh mungkin mereka-mereka yang dilahirkan di atas Islam dan wafat di atas Islam. Kemudian di pagi harinya Rasulullah keluar. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka? Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kata Rasulullah SAW, humul ladina la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah. Dalam satu riwayat Muslim dengan lafaz, humul ladina la yarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak meruqyah. Namun kata para ulama, ini lafaz yang syadz, lafaz yang dhaif. Yang sahih, humul ladzina la yastarqun. Itu mereka-mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yaqtaun, dan tidak berobat dengan cara kai. Kai itu besi yang dipanaskan lalu ditempelkan di titik-titik akupuntur gitu, Pak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak menganggap sial. Ya, dengan burung ataupun yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah rupanya ya akhi sifat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab itu, Pak. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah. Apa yang dimaksud tidak minta diruqyah? Ikhtilaf para ulama dalam memahami hadis ini. Apakah hadis ini menunjukkan bahwa minta diruqyah mutlak tidak boleh, atau yang seperti apa? Sebagian ulama mengatakan Yang dimaksud hadis ini artinya bukan kita tidak boleh minta diruqyah sama sekali. Akan tetapi kata mereka maksudnya adalah tidak meminta ruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang tidak sesuai syariat. Adapun kalau minta diruqyah dengan ruqyah yang syar'i enggak masalah kata mereka. Kenapa? Karena ada sebagian sahabat mereka minta diruqyah. Sehingga atas dasar itu kata mereka bahwa maksud hadis ini adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang tidak sesuai syariat. Adapun kalau minta diruqyah dengan ruqyah yang syar'i enggak masalah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah di sini mutlak. Pokoknya enggak minta diruqyah sama sekali. Ya. Yeah. Dan ini keadaan Rasulullah dan sebagian para sahabatnya, mereka sama sekali tidak pernah minta diruqyah. Rasulullah enggak pernah minta ruqyah kepada malaikat Jibril. "Hei Jibril, ruqyahku dong." Para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pun tidak pernah minta diruqyah. Karena keimanan mereka yang sempurna. Dan ini pendapat Syekh bin Baz, ya, dan sebagian ulama yang menguatkan pendapat ini, wallahu a'lam. Jadi itu sifatnya ya, mereka itu tidak minta diruqyah. Kemudian mereka tidak berobat dengan apa? Besi yang dipanaskan. Kemudian mereka tidak menganggap sial dengan suara burung. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Maksud hadis ini, Pak, ini hanya sebatas sampel. Bukan artinya bahwa yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu yang mempunyai empat ini saja sudah, bukan itu maksudnya. Akan tetapi maksud daripada hadis Nabi tersebut, orang ini saking sempurnanya tauhid mereka, minta diruqyah itu makruh. Artinya yang makruh saja ditinggalkan sama mereka, apalagi yang haram gitu Pak. Saking sempurnanya tauhid mereka, maka mereka tinggalkan bukan cuma yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Maka ini akhwal Islam, syarat yang berat buat kita ini Pak. Ya kalau kita pengen masuk, mudah-mudahan Ustaz kita masuk 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Mudah-mudahan. Cuma masalahnya kita mikir, kira-kira syaratnya ketemu gak kita ya. Ya, yeah. Kita pernah riya enggak? Kita pernah ujub enggak? Kita pernah terkena syirik kecil enggak? Kan sulit loh Pak. Ya, yeah. Untuk bisa selamat dari hal-hal seperti ini bukan perkara yang mudah Pak. Sulit Pak. Butuh kekuatan. Kita masih melakukannya makruh-makruh enggak? Sulit Pak. Ya, yeah. Yang jelas kita hanya bisa berusaha mudah-mudahan. Kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kalau misalnya ternyata kita tidak masuk, ya setidaknya kita dihisab tapi jangan diadab deh. Ya karena kan orang yang masuk surga itu ada 3 derajat. Derajat yang paling tinggi yang masuk surga tanpa hisab dan adab sudah. Derajat yang kedua yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab. Gimana hisab mereka? Hisab yang ringan. Derajat yang ketiga yang masuk surga dengan dihisab dan diadab, lalu dikeluarkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke surga. Antum maunya yang mana mas? Tentu yang pertama maunya ya, atau yang setidaknya yang kedua. Tapi ada orang yang berkata begini, gak apa-apa deh diadab sebentar yang penting masuk surga. Ini orang bodoh. Emangnya adab neraka kayak tempe apa? Kayak tape apa? Iya. Yang mengerikan adab api neraka itu ya akhwal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Di antara hadis ini menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Di mana Rasulullah minta kepada Allah supaya ditambahkan jangan hanya 70 ribu, Ya Allah tolong tambahkan. Dalam riwayat ini disebutkan setiap satu orang membuat 70 ribu orang. Dalam riwayat Abu Hurairah tadi setiap 1000 orang membawa 70 ribu. Ya, kalau satu orang berada bawa itu tolong mas. Kalau satu orang membawa 70 ribu orang, ya berarti 70 ribu kali 70 ribu apa pak? 4.900.000. Iya. Mudah-mudahan kita masuk, Pak. 4 miliar. 70.000 kali 70.000 ada 4.900.000.000. Atau 4.900.000. Hah? 4.900.000. Masyaallah. Jumlah sahabat udah 200 ribu, tabiin berapa, tabiut tabiin sampai sekarang nih udah bermiliar-miliar, Pak. Wallahualam deh kita masuk apa enggak. Ya, udah gitu iman kita Senin Kemis. Ya. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Hadis ini juga kita ambil faedah ya akhwal Islam azan ya Allah wa yakum. Bahwa umat Islam itu umat yang diberikan kelebihan dibandingkan dengan umat-umat selain Islam. Banyak sekali kelebihan umat Islam alhamdulillah. Di antaranya 2/3 penduduk surga itu dari umat Islam. Adapun 1/3 lagi dari umat sebelum umat Islam yang beriman kepada Nabi mereka. Jadi 2/3 surga itu dari umat Islam, bayangkan. Ya 2/3 surga, penduduk surga itu alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masuk, Pak. Cuma kata Rasulullah bandingan penduduk surga dengan penduduk neraka itu 1:1000, Pak. Jadi setiap 1000 yang masuk surga cuman 1. Ya. Hadis 1485. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Ya'la dari jalan Jarir dari Al-Hasan, ia berkata, haddatsana Jundub bin Abdullah fi hadzal masjid wa manasina mundu haddatsana wa ma nakhsha an yakuna Jundub kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi' fa akhadha sikinan fa hazza biha yadah فمرق الدم حتى مات قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه النار. Dahulu ada seorang laki-laki yang terluka, lalu ia tidak sabar dengan lukanya tersebut, lalu ia ambil pisau, dipotonglah tangannya. Maka darah terus mengalir sampai dia meninggal dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, hamba-Ku mendahului aku dengan dirinya, maka aku haramkan ia untuk masuk ya surga. Nah, di sini akhi menunjukkan bahwa bunuh diri itu dosa yang besar. Cuma apakah orang yang bunuh diri masuk surga atau tidak? Dalam hadis ini disebutkan aku haramkan ia masuk surga, seakan memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang bunuh diri itu berarti tidak akan masuk surga. Ya, namun perlu dipahami Pak, kata-kata aku haramkan atasnya surga itu ada dua makna. Makna yang pertama artinya aku haramkan untuk selama-lamanya. Makna yang kedua artinya aku haramkan untuk sementara waktu. Ya. Mana yang dimaksud dengan hadis makna tadi? Tergantung. Kalau dia bunuh diri dengan meyakini kehalalannya dan dia menganggap bunuh diri itu halal, bahkan keistimewaan. Seperti kalau di Jepang, Pak, bunuh diri itu kehormatan, Pak. Iya. Yeah. Apa namanya itu? Hah? Harakiri. Iya. Yeah. Dan dia menganggap itu boleh, halal. Berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka orang seperti ini hukumnya murtad dari agama. Maka di neraka kekal dia. Haram sama sekali, enggak boleh masuk surga. Tapi kalau dia melakukan itu bukan karena dia menganggap halal, tapi karena ketidaksabarannya, akhirnya dia bunuh diri. Maka yang sahih, dia tidak kekal. Berdasarkan suatu hadis bahwa ada dua orang hijrah ke kota Madinah. Lalu kemudian yang satu sakit, terkena penyakit panasnya kota Madinah. Rupanya dia tidak sabar, lalu ia ambil pisau, kemudian dia potong ulat nadinya sampai kemudian meninggal dunia. Di malam harinya, temannya yang masih hidup bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal itu. Lalu temannya bertanya, apa yang Allah lakukan ya terhadap dirimu? Kata orang itu, Allah ampuni dosaku dengan hijrahku. Namun tanganku Allah tidak mau memperbaikinya akibat perbuatan diriku sendiri. Dan Rasulullah membenarkannya. Berarti ini menunjukkan bahwa orang ini ya diampuni oleh Allah. Berarti itu termasuk dosa dosa besar. Ya. Nah itu ya akal Islam. Hadis 1486. Hadis yang dikeluarkan Nasa'i dan Imam Ahmad dari jalan Abu Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Ibrahim At-Taimi, dari Al-Harith bin Suaid, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi?" Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya? Suara apa tuh, Mas? Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia sukai daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Hai Rasulullah, semua kami pasti lebih mencintai hartanya sendiri dibandingkan dengan harta ahli warisnya. Qala i'lamu, maka Rasulullah bersabda, ketahuilah oleh kalian, anna ulaisa minkum min ahadin illa malu warithi ahabu ilaihi min malihi, bahwa semua kalian lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kau usah gitu. Malu kama qaddamta wa malu warithi kama akharta. Karena hartamu itu yang sudah kamu pakai, sedangkan harta ahli warismu yang belum kamu pakai dan kamu wariskan buat mereka. Faham tidak, Pak? Jadi para sahabat ditanya sama Rasulullah, siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta buat ahli warisnya dibandingkan dengan hartanya sendiri? Pemahaman para sahabat ya ketika ditanya seperti itu apa? Ya tentu hartanya sendiri lebih dicintai dong daripada harta apa? Buat ahli warisnya. Semua orang pasti akan seperti itu. Namun Rasulullah memberikan pengertian kepada kita hakikat harta kita itu yang mana. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, yaqulu ibnu Adam mali mali, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya itu yang sudah dia makan. atau yang sudah dia pakai, atau yang sudah dia infakkan, itulah harta dia. Jadi harta kita yang hakiki itu yang sudah kita apa? Makan, yang sudah kita pakai, yang sudah kita infakkan, itu harta kita, Pak. Adapun yang kita simpan, yang kita tabung, itu belum tentu jadi harta kita. Bisa jadi itu harta buat ahli waris kita, atau mungkin buat maling gondol, atau buat api dibakar. Wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah itu akan jadi harta kita atau tidak. Paham tidak, Pak? Itu dia, Pak. Jadi hakikat harta kita itu yang sudah kita pakai, yang sudah kita infakkan. Kalau antum menginfakkan harta, maka itulah harta kita sesungguhnya. Makanya ada seorang salafus soleh terdahulu, Pak, sangat dermawan sekali dia menginfakkan hartanya. Sampai-sampai ditegur oleh temannya, kamu ini kok terlalu dermawan kamu itu. Kata dia apa? Justru saya bakhil. Lo kok bakhil? Ya, saya ini mencintai harta saya, dan saya ingin harta saya ini saya bawa sampai hari kiamat. Maka saya infakkan. Jadi hakikat harta kita yang akan kita bawa sampai hari kiamat itu yang kita apa? Yang kita infakkan, itulah harta kita. Adapun yang kita tabungkan buat masa tua belum tentu jadi harta kita, Pak. Kita udah meninggal duluan, udah jadi buat ahli-ahli waris kita udah. Nah, inilah ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyakum, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hakikat harta yang akan kita bawa pada hari kiamat itu adalah yang sudah kita gunakan di jalan Allah. Itulah harta kita. Apakah berarti itu menunjukkan kita tidak boleh menabung? Ya tidak sih. Ya kalau misalnya kita kumpulin duit ditabung tapi tetap dikeluarkan zakatnya, alasannya nanti buat saya dan anak-anak saya, gak masalah. Ya karena Rasulullah SAW pernah mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit keras. Kemudian kata Sa'ad, hai Rasulullah, saya tidak punya ahli waris kecuali anak wanita saya satu-satunya. Bolehkah saya menginfakkan seluruh harta saya? Kata Rasulullah, tidak boleh. Kalau setengah ya Rasulullah, tidak boleh. Kalau sepertiga ya Rasulullah, boleh. Itu pun sudah banyak. Kata Rasulullah, innaka antadhara warathataka agniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta ke manusia. Ya, maka yang seperti ini gak masalah ya akhwal Islam. Kalau memang kita ngumpulin duit misalnya biar anak-anak saya tidak jadi fakir miskin, gak minta-minta ke orang, ya enggak apa-apa juga. Iya. Namun di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang hakikat harta kita itu seperti apa. Iya. Baik, ya akhwat Islam, mau ada pertanyaan enggak? Kalau mau ada pertanyaan, fadhal. Apa maksud dari hadis ini? Musa berkata, sesungguhnya dia adalah utusan Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengetahui. Dan kemudian ia berkata, sesudah itu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Ini hadis yang mana ya? Enggak tahu ana. Sebutin secara lengkap, Pak, hadisnya apa, yang kayak gimana? Gigi saya pada dimakan ulat, Ustaz. Banyak yang bolong. Berniat mau saya ganti gigi palsu dan bukan dari bahan emas. Boleh enggak ya? Enggak masalah, Pak. Dan ya, kalau memang enggak giginya bermasalah ya, bolong dan sakit menyebabkan kita enggak nyaman dan yang lainnya, kemudian mau diganti sama gigi palsu biar kita nyaman, enggak apa-apa. Silakan saja. Karena pada asalnya yang berhubungan dengan masalah dunia itu halal-halal saja. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu mengikir gigi biar kelihatan cakep gitu, Pak. Iya. Menukar barang sejenis, contoh tanah sama tanah, beras sama beras dan lain-lain, boleh atau tidak ya Ustadz? Ketahuilah Pak, ada 6 barang yang merupakan barang ribawi. Ada 6 barang yang merupakan barang apa? Ribawi, apa itu? Emas, perak, terus gandum. Yaitu gandum ini bur, syair, kemudian garam dan kurma. Ini 6 barang yang merupakan barang-barang ribawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, kurma dengan kurma, syair dengan syair, bur dengan bur. Syaratnya apa? Mislan bimislin, harus satu timbangan, 1 gram dengan 1 gram. Yadan biyadin, dibayar waktu itu juga. Berarti ya akhwan Islam, kalau satu jenis emas dengan emas, perak dengan perak, syaratnya 2. Apa itu? Hah? Harus satu timbangan, 1 gram dengan 1. Yang kedua apa? Yadan biyadin. Apa itu yadan biyadin? Dibayar waktu itu juga, enggak ada tempo. Iya. Paham tidak? Beras, beras masuknya ke mana? Sama dengan bur atau gandum. Maka beras, kalau antum beli beras yang jelek, misalnya antum mau beli beras yang bagus 1 liter, dibayar dengan beras yang buruk, yang jelek 2 liter, riba. Jadi caranya gimana? Beras yang buruk itu dijual dulu pakai duit, dengan duit itu baru beli beras yang bagus. Itu caranya. Adapun tanah, apakah tanah masuk termasuk 6 perkara tersebut? Ya enggak masuk ke tanah, enggak masuk ke emas, enggak masuk juga ke mana? Iya. Boleh enggak Ustaz, tanah saya 1 hektar, saya mau beli tanah 100 meter tapi di tengah kota, dengan 1 hektar tapi di pinggir kota, tentu harganya berbeda. Tapi kalau dihitung-hitung mungkin sama misalnya gitu. Iya. Boleh, karena tanah bukan barang-barang ribawi. Ya, tanah itu bukan barang-barang apa? Ribawi. Wallahu a'lam. Coba antum tanyakan lagi ke Dr. Erwandi. Saya belum lama hijrah. Saya penasaran. Banyak ustadz mengatakan mengirimkan bacaan Al-Quran kepada ayah saya yang sudah meninggal, pahalanya akan nyampe. Tolong dijelaskan. Pertama Pak, amal soleh anak itu sampai ke orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Kata Rasulullah, al-waladu min kasbi abih. anak itu hasil usaha orang tua. Dan Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Karena anak itu hasil usaha orang tua, maka apa yang diamalkan oleh anak, maka itu sampai ke orang tuanya. Kalau bukan anak, apakah bacaan Al-Quran saya kepada ya seseorang sampai? Ikhtilaf para ulama. Imam Syafi'i, dan ini pendapat yang zahir dari pendapat madhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i yang masyhur, tidak sampai. Sebagian dikatakan Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berdasarkan ayat Alla taziru waziratu wizra ukhra, seseorang tidak akan Allah mengatakan berdasarkan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Berarti apa yang ia usahakan itulah yang akan dia dapat. Sementara ini bukan hasil usaha dia. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sampai. Dasarnya apa? Kias. Dikiaskan kepada puasa, haji, umroh, sedekah. Karena para ulama semua sepakat bahwa puasa, haji, ya, umroh, sedekah sampai kepada mayat. Dari sisi apa? Sama-sama ibadahnya. Ya, karena itu ibadah, berarti kalau itu sama-sama ibadahnya, kalau diniatkan kepada untuk pahalanya diberikan kepada orang lain, sampailah. Nah, jadi masalah adalah apakah kias seperti ini bisa diterima atau tidak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menolak kias seperti ini. Beliau mengatakan bahwa kias seperti ini kalau benar, tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Ternyata tidak ada satupun Rasulullah dan para sahabatnya kirim-kirimin kayak gituan, kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah, tidak sahih. Iya, saya lebih condong kepada madzhab Syafi'i dalam hal ini. Namun saya tidak mengatakan bahwa orang yang berpendapat sampai itu termasuk sesat, tidak. Karena ini masalah yang sifatnya khilaf mu'tabar. Iya. Bacaan Allahu Akbar baik sedang adzan maupun sedang sholat, contoh setelah bacaan tahiyat awal mau berdiri, bisa dipanjangkan banget karena masuk mat ta'dim. Mat ta'dim, apa ini mat ta'dim? Mat ta'dim apa sih pak? Saya baru dengar ya pak. Mat arid li sukun apa mat apa? Hah? Yang mana dipanjanginnya ini? Allah, kalau Allah itu kan mad asli, dua harokat. Allah, berarti tidak boleh lebih dari dua harokat. Kalau dipanjangkan banget, Allah, lebih dari dua harokat. Ya, makanya banyak ulama merajihkan bahwa ucapan Allahu Akbar tidak boleh dipanjangkan. Ya. Maka kita ucapkan Allahu Akbar, cukup dua rakaat. Adapun dikatakan mat ta'zim, saya enggak tahu ini kaidah tajwid di mana ya? Saya baru dengar nih, Pak. Ada mat ta'zim ya. Yang saya tahu ada mat asli, mat apa namanya? Arid li sukun, mat wajib muttasil, mat wajib munfasil. Adapun mat ta'zim saya enggak tahu ini. Ini kiraat apa saya enggak tahu, Pak. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Syekh Ali Hasan ada pembahasan tentang masalah itu, dan beliau mengatakan bahwa Allahu Akbar itu tidak disyariatkan dipanjangkan. Iya, cukup kita ucapkan Allahu Akbar. Apalagi kalau barnya dipanjangin, oh. Berubah maknanya loh, Pak. Allahu Akbar. Karena Akbar dipanjangin itu jamak dari apa? ya. Akbar itu artinya gendang besar. Jadi kalau antum bilang Allahu Akbar, berarti Allah itu gendang besar. Waduh, repot pak. Di bulan Syaban, saudara-saudara kita banyak melakukan sholat Syaban. Apakah ada syariatnya? Saya belum menemukan hadis yang sahih tentang sholat Syaban. Yang ada puasa Syaban, di mana Rasulullah SAW berpuasa pada kebanyakan bulan di bulan Syaban itu. Maka kalau antuk berpuasa 2/3 bulan di bulan Syaban gak apa-apa. Tapi kalau khusus namanya puasa Syaban, saya belum dapat. Kalau yang dimaksud dengan puasa nisfu Syaban, sholat nisfu Syaban, sholat nisfu Syaban, Imam Nawawi mengatakan itu termasuk bid'ah yang tercela. Ibnu Jauzi mengatakan hadisnya palsu dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya, memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah boleh menghidupkan malam nisfu Syaban atau tidak. Sebagian ulama mengatakan disyariatkan karena ada hadis yang menyebutkan bahwa di malam nisfu Syaban Allah turun langit dunia. Sebagian mengatakan tidak disyariatkan karena hadis-hadis tentang itu semuanya lemah. Itu ikhtilaf para ulama. Sebetulnya hukum jenggot menurut hadis yang sahih gimana sih Ustaz? Hukum jenggot menurut dalil yang sahih itu wajib, Pak. Kenapa? Karena bentuknya perintah. Nabi bersabda juzzus syawarib wa a'ful liha. Hendaklah kalian memotong kumis dan panjangkan apa? Janggut. Di sini perintah, sedangkan dalam kaidah usul fikih, perintah itu pada asalnya apa? Wajib. Dan tidak boleh dikatakan sunnah sampai ada dalil yang menunjukkan kepada apa? Ya, sunnahnya. Bahkan ketika Rasulullah SAW kedatangan utusan Persia yang kumisnya panjang, jenggotnya habis, apa kata Rasulullah? Siapa yang memerintahkanmu itu? Raja kami. Kata Rasulullah, akan tetapi Tuhanku memerintahkan aku untuk memanjangkan jenggot. Tegas mengatakan memerintahkan aku, berarti itu perintah. Dan ini syariat Nabi dan Rasul seluruhnya, Pak. Jadi ya, pendapat yang rajih, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma ulama seluruhnya mengatakan bahwa jenggot itu wajib dan bahwasanya mencukurnya haram. Iya. Enggak usah takut disebut teroris, Mas. Iya. Antum bangga punya jenggot menyerupai para nabi dan rasul. Bangga punya jenggot menyerupai ya orang-orang soleh sebelum kita, masya Allah. Jenggot itu luar biasa. Sudah azan belum, Mas? Apakah kita boleh mengejek teman dengan kefaktaan? Maksudnya faktanya memang dia jelek, Mas. Gak boleh mengejek seorang muslim walaupun faktanya benar, haram. Misalnya antum melihat ada orangnya pitak, pitak. Pasti tegur, kenapa antum ejek? Emang faktanya pitak kok. Enggak boleh, haram, Mas. Yang melarang Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah mengatakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Jangan kalian meledek diri kalian sendiri dan jangan memberikan gelar-gelar yang tidak baik. Seburuk-buruk nama itu kefasikan setelah iman, kata Allah. Enggak boleh. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam, menyakiti hati seorang mukmin itu hukumnya dosa besar, bukan dosa kecil, Mas. Maka kalau antum mengejek dia dengan aib yang ada pada diri dia, itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, ya. Kata Rasulullah, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. mencaci maki seorang muslim itu termasuk kefasikan. Lihat, disebut fasik kalau itu dosa besar, bukan dosa kecil itu. Allahu a'lam, segera cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan.